Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini, Selasa 19 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah dan Kamil Ahmad. KBRI sebut tak ada WNI jadi korban penembakan di Utrecht. Perdana Menteri Selandia Baru janji pelaku teror penembakan dihukum berat. Korban meninggal banjir Sentani capai 83 orang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, peristiwa penembakan yang terjadi di kota Utrecht, Belanda pada Senin 18 Maret kemarin menewaskan 3 orang dan beberapa lainnya mengalami luka berat dan ringan. Namun, dilaporkan tidak ada warga Indonesia yang menjadi korban. CNN Indonesia melansir, tidak terdapat informasi WNI yang menjadi korban, tulis Staf Pensesbud Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Renata Siagian. Peristiwa penembakan ke arah tram itu terjadi pada pukul 10.45 waktu setempat di daerah 24 Oktober Blin, kota Utrecht. Seorang pelaku sempat kabur menggunakan mobil Renault Clio curian berwarna merah. Setelah dikejar, aparat berhasil menangkap pelaku yakni pria kelahiran Turki bernama Gökmen Tanis, 37 tahun. Setelah kejadian, Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda, Fred Grapphaus, menyatakan Badan Koordinasi Keamanan Nasional dan Pemberantasan Terorisme menaikkan tingkat ancaman di kota Utrecht hingga level 5. Sedangkan di seluruh Belanda diberlakukan status ancaman tingkat 4. Sederalun, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyatakan pelaku teror penembakan di Christchurch, Brenton Tarrant, 28 tahun bakal dihukum berat. Dia bahkan enggan menyebutkan nama Tarrant dan menjanjikan aparat bakal mengusut mengapa lelaki Australia itu bisa melakukan aksi teror di negara itu. CNN Indonesia melansir, ketika berpidato di hadapan parlemen, Ardern membukanya dengan mengucapkan kalimat salam. Ia menyatakan akan memperketat aturan kepemilikan dan penggunaan senjata, terutama jenis semi-otomatis. Menurut Ardern, ia akan mengusut bagaimana Tarrant yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih bisa merencanakan dan beraksi di Islandia Baru tanpa diketahui aparat keamanan. Sederalun, petugas penyelamat kembali menemukan 1 jasad korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua, Selasa 19 Maret. Total korban meninggal dalam peristiwa tersebut mencapai 83 orang dengan 79 lainnya masih hilang. CNN Indonesia melansir, jenazah ditemukan anggota Direktorat Perairan Kepolisian Daerah atau Polda Papua pada Selasa pukul 04.50 waktu Indonesia Tengah. Jenazah perempuan ditemukan di Kampung Ivali, pinggir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Kombes Polisi Ahmad Kamal mengatakan, aparat kepolisian menerima laporan warga mengenai keberadaan jasad korban banjir tersebut saat patroli menggunakan perahu motor menyisir Danau Sentani. Terkait penemuan jenazah, polisi selesai mengevakuasi jasad dengan kisaran usia 30 hingga 35 tahun pada pukul 05.10 WIT, lalu membawanya ke pos Direktorat Kepolisian Perairan Polda Papua yang ada di pinggir Danau Sentani. Selanjutnya, aparat kepolisian akan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Kementerian Hukum Amerika Serikat dilaporkan turut menyelidiki proses pembuatan Boeing 737 MAX. Mereka menjadi lembaga lain yang turut mengusut dugaan kegagalan fungsi perangkat di burung besi itu, selain Badan Penerbangan AS/FAA. CNN Indonesia melansir, Seperti dilansir Asosiasi Press pada Selasa 19 Maret, Kementerian Hukum Amerika Serikat menerbitkan surat perintah subpoena permintaan kepada seorang yang terlibat pembuatan pesawat. Menurut sumber, juri agung federal memintanya membuka catatan surel, pesan pendek, dan seluruh bentuk komunikasi. Kementerian Hukum Amerika Serikat belum bisa memberi komentar soal itu, sedangkan Boeing dan Badan Penerbangan Amerika Serikat FAA juga tidak bisa membenarkan soal penyelidikan tersebut. Syederalun, Jaksa Penuntut Umum pada Mahkamah Internasional atau ICC menyatakan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberantasan narkoba di Filipina. CNN Indonesia melansir, negara itu memutuskan keluar dari keanggotaan ICC karena proses pengusutan tersebut. Pada Februari 2018, Bensouda memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Presiden Rodrigo Duterte, termasuk dugaan hukuman mati di luar proses peradilan. Temuan awal ini dianggap cukup untuk menerbitkan surat perintah memulai penyelidikan terhadap Duterte dan pemerintah Filipina. Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba berdarah yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negara. Meski dikritik, Duterte mengabaikannya dengan alasan selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 19 Maret 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.